Konsultasi Syariah. Salat ditunda, azan juga ditunda. Pertanyaan. Di sebagian tempat, jika ada kajian antara maghrib sampai ba'da isya, maka begitu masuk waktu isya, kajian dihentikan dan azan dikumandangkan. Kemudian kajian dilanjutkan, seusai kajian, barulah salat isya dilaksanakan. Apakah ini dibenarkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan dalam masalah melalui sabdanya yang disampaikan kepada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila telah datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Muttafaq alaih. Apa yang dimaksud datang waktu sholat? Sebagian ulama menjelaskan, di antaranya Al-Alamah Abdullah Al-Fauzan, bahwa yang dimaksud datang waktu sholat adalah datang pelaksanaan sholat, dan bukan masuk waktu sholat ditandai dengan pergeseran matahari. Sebagai ilustrasi, masuk waktu duhur jam 11.30, sementara pelaksanaan sholat dimulai jam 12.15. Apa makna datang waktu sholat? Maknanya adalah ketika pelaksanaan, yaitu 12.15, dan bukan ketika masuk waktu, yaitu 11.30. Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan, disimpulkan dari sabda beliau, apabila datang waktu sholat, bahwa yang dimaksud datang di sini adalah pelaksanaan, dalam arti adzan dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat, bukan ketika masuk waktu sholat. Minhah al-alam. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa ketika Nabi SAW di Tabuk, cuaca sangat panas. Ketika masuk waktu duhur, muadzin hendak mengumandangkan adzan, namun Nabi SAW melarangnya. Abu Dzar bercerita, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika muadzin hendak mengumandangkan adzan duhur, beliau bersabda, tunda sampai agak teduh. Setelah berselang beberapa waktu, muadzin hendak mengumandangkan adzan. Lalu beliau bersabda, tunda sampai agak teduh. Ini berulang 2 atau 3 kali, sampai ketika kami telah melihat bayangan kerikil atau mendekati waktu asar, beliau bersabda, sesungguhnya cuaca yang panas itu disebabkan hembusan jahannam. Jika ada cuaca yang panas, maka tundalah waktu sholat hingga agak teduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari, ada tambahan, tunda sampai agak teduh, atau beliau bersabda, tunggu dulu. Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan, makna yang mendekati dari hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Bukhari, menunjukkan disyariatkan untuk menunda adzan jika sholatnya ingin ditunda. Sehingga tidak dikumandangkan adzan kecuali bersamaan dengan waktu pelaksanaan sholat. Jika sholatnya diakhirkan, maka adzannya juga diakhirkan sebagaimana sholatnya. Dan jika sholatnya disegerakan, maka adzannya juga disegerakan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan dalil yang lain, bahwa ketika Nabi SAW di malam Muzdalifah, yaitu malam tanggal 10 Dzulhijjah, ketika matahari sudah tenggelam di Arafah, tidak dinukil bahwa beliau menyuruh untuk mengumandangkan adzan sholat. Baru setelah tiba di Muzdalifah, beliau mengumandangkan adzan lalu iqamah, lalu mengerjakan sholat. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kita sering menjumpai suasana semacam ini ketika kajian setelah maghrib, kemudian lanjut isya. Pada saat masuk waktu isya, kajian dihentikan dan muadzin mengumandangkan adzan, namun sholat ditunda. Padahal yang lebih sesuai sunnah, jika sholat isya ingin ditunda hingga selesai kajian, maka sebaiknya adzan juga ditunda. Meskipun jika adzan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat dengan pertimbangan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan di masyarakat, kemudian iqomahnya yang ditunda insya Allah diperbolehkan, meskipun yang lebih sesuai sunnah adalah yang pertama. Demikian, Allahu a'lam.